بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. معاشر المسلمين، جمع سورة الأثار ينصر الله سبحانه وتعالى برحمتك تسموها. Segala puja, puji serta syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan mencukupkan rezeki-rezekinya kepada kita. Yang di mana setiap rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut butuh kepada rasa syukur dari kita terhadapnya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini untuk melakukan ibadah salat asar sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga insyaallah adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan andai kata kita selalu mau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Andai kata kalian mau, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Akan tetapi andai kata kalian kufur, mengingkari nikmat tersebut, maka ingatlah azabku sangatlah syadid, sangatlah keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kepada syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Syukur di sini dalam artian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk seluruh umat manusia, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau hingga hari kiamat kelak, yang mana syariat yang dibawanya adalah syariat yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada syariat yang sama dengan syariat tersebut, yang tidak ada agama yang sama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi petunjuk bagi manusia seluruhnya semenjak agama tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir masa kelak, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Sebuah tuntunan yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini, syariat ini kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sebuah tuntunan yang sempurna yang tidak ada keburukan di dalamnya. Sebuah tuntunan yang sempurna yang akan membawa kita kepada kebaikan. Tidak ada orang yang rugi, tidak ada orang yang celaka ketika dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmat-Ku kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebagian manusia tidak mengenal nikmat tersebut. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan aku ridhoi bagi kalian Islam itu sebagai agama. Jadi Islamlah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Sungguhnya agama itu yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan yang selain Islam adalah kebatilan. Dan selain Islam adalah kebatilan. Maka inilah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hendaknya kita sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji beliau. Karena apa? Karena jasa beliau yang sangat besar sehingga sampailah petunjuk ini kepada kita. Andai kata bukanlah karena petunjuk ini yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita ini. Tidak tahu kita mana jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Masyiral muslimin, jamaah salat asar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita pun dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita di musala ini, yang mana sempat terhenti sebanyak 2 pekan dikarenakan kita mengadakan libur untuk Idul Adha. Maka insyaAllah mulai pada hari ini kita akan berusaha, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan berusaha melanjutkan kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menyelesaikan dan mengambil faedah dari kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita masuk kepada pembahasan atau al-fasl, bagian pembahasan yang ke-9, yang mana judulnya adalah Baina Afwillahi wa Amri, hubungan antara ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ada hubungannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dan menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, andai kata kalian benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika kalian mengikuti Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka ada hubungannya antara perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita katakan, siapa di antara kita yang terlepas dari dosa? Tidak ada. Setiap kita melakukan dosa, kita butuh kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melihat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ampunannya kepada kita semua. Maka inilah judul kita sekarang, hubungan antara ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan perintah. Penulis mengatakan di dalam kitab ini, wa katsirun minal juhhal i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi wa dayya'u 'amrahu wa nahyahu wa nasu annahu shadidul 'iqabi wa annahu la yuraddu ba'sahu 'ala al-qaumil mujrimin. Banyak di antara orang yang tidak tahu, banyak orang terlupa dia. Orang yang tidak tahu tersebut dia menyandarkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, karena kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, mereka yang bersandar kepada ini melalaikan dan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyia-nyiakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iqabnya, azabnya adalah sangat keras. Bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa ditolak oleh orang-orang yang melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu. وَمَنْ اِعْتَمَدَ عَلَى الْعَفْوِ مَعْ إِسْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ فَهُوَ كَالْمُعَانِدِ. Penulis mengatakan di sini, barang siapa yang dia menyandarkan dirinya kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, akan tetapi dia selalu melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini sama dengan orang yang ingkar. Dia tahu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'rufun. Ma'ruf dari seorang ulama. Dia mengatakan roja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khidlan wal hum. Harapanmu terhadap rahmat orang atau seseorang yang tidak pernah engkau taati adalah sebuah kebodohan dan kehinaan. Artinya ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mentaati Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lainnya. Karena dia selalu beriringan, tidak bisa dipisahkan antara ketaatan tadi dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan, man qata'a udwan minka fid dunya bisariqati thalathati darahima la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwin min hadha. Barang siapa yang dia dipotong salah satu bagian tubuhnya karena dia mencuri di dunia ini dengan 3 dirham. Dalam Islam, dia kata orang dia mencuri dengan nilai 3 dirham dan lebih, maka dipotong tangannya. Maka dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang dia bagian tubuhnya dipotong di dunia ini karena mencuri di dirham, janganlah dia merasa aman di akhirat kelak bahwasanya dia akan lebih ringan diberikan hukumannya daripada tangan yang dipotong di dunia tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala iqabnya sangatlah keras. Hukumnya adalah sangat keras. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi keduanya ditempatkan pada tempat yang berbeda. Kasih Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi ancaman Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang selalu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wakil lil Hasan, dan penulis melanjutkan dan dikatakan kepada Hasan, Hasan juga adalah seorang alim, seorang ulama, seorang zahid, dia yang zuhud dia terhadap dunia, menahan dirinya terhadap dunia, wala, namanya adalah Al-Hasan, seorang ulama. Naraka tawil al-buka faqal akhafu an yatrahani fin nari wa la yubali. Dikatakan kepada Hasan, kami melihat engkau terlalu banyak menangis. Kami melihat engkau terlalu banyak menangis. Maka Hasan dia mengatakan, aku takut Allah Subhanahu wa taala menyampakkanku ke dalam neraka dan dia tidak peduli akan hal itu. Maka ini harus benar-benar kita paham bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga dan dalam neraka adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan dan berkehendak apa yang dia lakukan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhuluna al-jannata bi'amalikum." Kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Walakin birahmatillah, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini yang kita lakukan di dunia ini tidak senilai dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga tersebut lebih mulia, lebih besar. Sedangkan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ibarat seseorang yang mempunyai sebuah barang. Misalnya saya mempunyai buku ini. Buku ini yang dikata saya berganda, saya boleh menjualnya, tidak ada masalah. Saya boleh membuangnya, saya boleh merobeknya, saya boleh membakarnya, saya boleh berikan kepada orang lain, dan saya lakukan apapun terhadap buku ini sekehendak saya, karena buku ini adalah milik saya. Dan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan apapun kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan zalim terhadap hal itu. Karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak melakukan apa saja terhadap kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, dengan kasih-Nya, Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita surga di akhirat kelak. Atas apa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu kita masuk surga atas apa? Atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Hasan, naraka tawilal buka, kami melihat engkau wahai Hasan terlalu banyak menangis. Maka dia mengatakan, akhafu an yatrahani finnar. Aku takut andai kata Allah Subhanahu wa taala menyampakkanku dalam neraka, wala yubali, dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli akan hal itu. Kita harus memperhatikan hal ini, benar-benar melihat kepada hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap diri kita, berkuasa atas diri kita. Maka kita harus menjaga terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjaganya, berusaha terus menerus sampai kita meninggal dunia. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tunduklah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala hingga maut menjelang, sehingga engkau mati di Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa kana yaqul, dan bahwasanya Hasan dia juga mengatakan, Al-Hasan dia juga mengatakan, inna qauman alhaqhum amaniyul maghfirati hatta kharaju minad dunya bighairi tawbah. Sesungguhnya ada suatu kaum di dunia ini yang mereka dilalaikan oleh angan-angan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, tetapi mereka selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hatta kharaju minad dunya bighairi tawbah, sampai-sampai mereka keluar dari dunia ini tanpa sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kita harus beristighfar setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seharinya 100 kali. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Yang telah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala jamin beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bila tidak pernah bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang kita tidak tahu ke mana tempat kita akan berlabuh? Apakah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya ataukah kita dimasukkan ke dalam nerakanya? Kita tidak tahu. Maka kita lebih butuh kepada tobat dan kita lebih butuh kepada istighfar tersebut. Yaqulu ahaduhum, berkata mereka salah satunya yang dilalaikan oleh maghfirah ini, yang dia tidak sempat untuk bertobat ini, li anni uhsinu dhanna bi rabbi. Kenapa kamu demikian? Kata dikatakan kepada mereka. Mereka katakan ini dikarenakan aku berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Wa kadzdzaba. Sungguh dia telah berdusta, kata Hasan. Lau ahsana dhanna la ahsana al-amal. Andai kata dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka tentunya dia pun akan memperbaiki amal perbuatannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa sa'ala rajulun al-Hasan fa qala. Dan seseorang bertanya kepada Al-Hasan. Seraya berkata, "Ya Aba Sa'id," wahai Aba Sa'id, ini adalah kunyah dari Al-Hasan. Namanya Abu Sa'id kunyahnya. Kaifa tasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubana tatir. Bagaimana pendapatmu tentang suatu kaum yang selalu menakut-nakuti kami? Artinya suatu kaum, suatu golongan yang dia selalu menakutkan, yang mengabarkan tentang akhirat, menyebutkan tentang neraka. Nakut-nakuti kami. Hatta takada qulubuna tatir. Sampai-sampai hati kami ini seakan-akan terbang karena takutnya kami terhadap ancaman-ancaman yang disebutkan. Apa pendapatmu wahai Hasan? Nah, ini dikatakan kepadanya. Faqal, maka Hasan mengatakan, wallahi la antashab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika anna khairan laka min antashab aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawif. Demi Allah, kata Hasan, engkau berteman dengan suatu kaum yang menakuti engkau sehingga datang kepada engkau rasa aman lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan suatu kaum yang dia mengabarkan rasa aman terus kepada dirimu sehingga datang akhirnya rasa takut itu kepadamu. Yang utama, kata Hasan, orang yang dia merasa terlalu aman terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala dan dia jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang kepadanya apa yang sebenarnya dia takutkan tersebut di akhirat kelak. Maka inilah yang dikatakan oleh Hasan. Wa qad sabata fi sahihain. Sekarang kita masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah tetap di dalam kitab sahihain, di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Min hadis Usamah bin Zaid, dari hadis Usamah bin Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Sungguhnya kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masluq. adalah seorang yang paling benar perkataannya. Tidak pernah ada sedikit pun dusta di dalam perkataan Rasulullah SAW, baik sebelum beliau menjadi Rasul dan beliau setelah menjadi Rasul. Ini yang harus kita kenal. Dan setiap kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini yang harus kita imani. Apapun kabar yang disampaikan Rasulullah SAW, pasti akan terjadi. Pasti terjadi dan akan terjadi dan telah terjadi. Semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tidak ada yang tidak akan terjadi, karena adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan berita tentang kehidupan ini, semua perjalanan umat manusia dari zaman dahulu, zaman Nabi Adam alaihissalam sampai pada zaman Rasulullah SAW dan kabar yang setelahnya. Sampai hari kiamat kelak telah dikabarkan oleh Allah, Rasulullah SAW. Dan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang tidak terjadi. Pasti terjadi. Apapun bentuknya, tidak akan meleset. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukanlah ramalan. Ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Karena dia mengandung itu berita. Berita itu dia mengandung dua sisi. Kabar itu mengandung dua sisi. Mengandung kebenaran, mengandung dusta di situ. Bisa benar, bisa tidak. Akan tetapi berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW pasti benar. Pasti benar, tidak akan pernah meleset. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti didatangkan seseorang atau seorang laki-laki. Fayulqa finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi fataduru finnari kama tadurul himaru biruhah. Maka ketika dicampakkan dia ke dalam neraka tersebut, keluarlah isi perutnya. Kemudian dia berputar-putar di neraka sebagaimana berputar-putarnya keledai terhadap ruha. Ruha itu adalah sejenis alat penggiling. Kalau sekarang kan semuanya dijalankan dengan mesin. Kalau zaman dahulu, alat penggiling itu dijalankan dengan hewan. Maka ini penggilingnya di sini, hewannya diikat, maka hewannya berputar. Nah, nanti penggilingnya nanti muter. Kemudian, semua yang dimasukkan ke situ terhimpitlah dalam putaran tadi, keluar menjadi tepung. Ini disebut ruha. Maka fatandaliku aktabu batnihi fataduru finnari kama tadurul himaru biruha. Maka robeklah perutnya, keluarlah isi perutnya ketika dia dicampakkan dalam neraka tersebut. Kemudian dia berputar-putar di dalam neraka itu sebagaimana keledai berputar mengelilingi ruha, alat penggilingan. Fayatufu bihi ahlun nar. Kemudian dalam kondisi dia yang seperti itu, dia dikelilingi oleh penduduk neraka yang lainnya. Fayaqulun, kemudian penduduk-penduduk neraka itu mengatakan kepadanya, ya fulan, ma asabaka, alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, apa yang terjadi dengan engkau? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kami untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang kami terhadap perbuatan yang munkar? Seseorang mendakwahkan agama harus berhati-hati dia. Sesaja dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Seperti yang dikatakan di sini. Alam takun, bukankah dahulu engkau adalah orang yang menyerukan kepada kami untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan melarang kami dari perbuatan yang munkar? Fayaqul, maka lihat apa yang dikatakan oleh orang ini. Fayaqul, dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atih wa nahakum 'anil munkari wa atih. Sungguhnya dahulu aku menyerukan kepada kalian untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, maka aku meninggalkannya. Dan aku memerintahkan kepada kalian untuk meninggalkan yang munkar, kemudian aku melakukannya. Maka musibah bagi seseorang yang dia mengajak manusia kepada kebaikan, tapi dia melupakan terhadap dirinya sendiri. kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'al. Kemurkaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Maka setiap kita diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan, tetapi kita lebih utama untuk melakukan kebaikan tersebut sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Wa dzakara al-Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad menyebutkan min hadis Abi Rafi', dari hadis Abi Rafi', qala, dari hadis Abi Rafi', Abi Rafi' mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi' faqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari lewat di Baqi'. Baqi' itu adalah perkuburan sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih ada perkuburan itu. Letaknya adalah sekarang di sisi Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi itu langsung ada Baqi', perkuburan yang sangat luas sekali. Dari zaman dahulu orang-orang di sana dikubur di situ, di Baqi'. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Baqi'. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, uffin lak, celaka engkau," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fazonantu annahu yuriduni." Maka Abu Rafi' mengira bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La, bukan engkau yang aku maksud, walakin hadza qabru fulan." Akan tetapi yang aku maksud adalah orang yang berada di dalam kubur ini. "Ba'astuhu sa'yan 'ala ahli fulan." Aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghalla, maka dia berlaku curang. Faghalla namiratan, dia berlaku curang, dia mengambil sebuah pakaian dari harta zakat tersebut. Fadurri al-ana mithlaha minan nar, maka pada hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia di dalam kuburnya dipakaikan baginya pakaian yang serupa dengan itu dari api neraka. Ancaman bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang berlaku curang. Tidak dibolehkan bagi kita berlaku curang. Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepadanya dari apa yang telah dia ambil, dari harta zakat yang sebenarnya diamanatkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepadanya dari pakaian dari api neraka. Sebuah pakaian saja. Lalu bagaimana ketika seseorang mengambil lebih dari itu, berlaku curang terhadap harta umat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepadanya, lebih berbahaya lagi, lebih berbahaya lagi. Wa fi musnadihi aidan, dan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga dikatakan, min hadithi Anas bin Malik, dari hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu laylata usriya bi ala qawmin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Pada malam usriyabinya, di malam Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj kan ke langit usri, aku melewati, kata Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj tersebut, melewati sekelompok kaum, sekelompok orang, tukrodu shifahuhum bimaqarid, yang lidah-lidah mereka dipotong dengan maqarid. Maqarid itu alat pemotong, kita katakan gunting, so, alat pemotong yang lainnya dipotong lidah mereka. Min maqarid wa minan nar, yaitu dengan alat pemotong dari neraka. Rasulullah SAW mengatakan, kami ulangi, aku melewati pada malam Isra Mi'raj itu suatu kaum yang lidah-lidah mereka dipotong dengan alat pemotong dari neraka, gunting-gunting dari neraka. Fakultu, maka aku berkata kepada Jibril, man haula? Kemudian aku bertanya, man haula? Siapa mereka? Qalu, dikatakan, khutaba'u min ummatika min ahli dunia. Mereka adalah khutaba. Khutaba itu orang yang pandai berkhutbah. Pandai dia berbicara, pandai dia berorasi, pandai dia merangkai kata, memberikan mau'izah kepada manusia, memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Khutaba'un min ummatika min ahli dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Bahwasanya mereka dahulu pada khutbah itu, orang yang khatib ini, yang pandai berbicara ini, menyampaikan peringatan kepada manusia ini, mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, akan tetapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Afala ya'qilun, tidakkah mereka berpikir? Maka ini kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berjalan. Dan tentunya ada di antara khutbah umat ini, orang-orang yang memberi peringatan dari umat ini, mengajak manusia kepada kebaikan, ada di antara mereka yang seperti ini. Karena ini adalah berita, berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada. Tidak pernah meleset. Maka kebaikan itu lebih baik kita amalkan dong. Kebaikan itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita mengenal sebuah kebaikan, amalkan, lakukan, kemudian kita sampaikan kepada orang, usahakan seperti itu. Wa fihi aidan min hadisihi, dan di dalam kitab musnadnya juga Imam Ahmad, dari hadisnya qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku diangkat ke langit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di malam Isra Mi'raj juga, aku melewati suatu kaum yang mana mereka mempunyai azfarun, kuku-kuku min nuhas, kuku-kuku dari besi, mereka punya kuku-kuku dari besi. Yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum, yang mana mereka menggaruk-garuk mukanya dan menggaruk-garuk dadanya. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Faqala, maka Jibril berkata, haula'il ladzina kanu ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulu di dunia memakan daging-daging manusia. Artinya apa? Orang yang suka menggibah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan, apakah engkau mau memakan daging saudaramu yang telah mati? Ini adalah orang-orang yang menggibah saudaranya. Orang yang menggibah saudaranya ibarat memakan daging saudaranya. Fayaqa'una fi aradihim. Kemudian mereka terjatuh kepada apa? Pencelaan terhadap harga diri saudaranya tersebut. Sehingga mereka menjatuhkan harga diri martabat saudaranya tersebut. Maka inilah yang terjadi kepada mereka di akhirat kelak. Maka baiknya bagi kita adalah menahan diri kita dari berbuat ghibah. Kita harus tahan lisan kita semampu kita untuk tidak membicarakan aib saudara kita. Jangan sampai kita membicarakan aib saudara kita. Bahkan sekarang yang lebih asing lagi, perbuatan yang seperti ini ditampakkan di televisi dan menjadi sebuah tontonan. disebut gosip. Siapa la haula wala quwata illa billah. Apakah orang senang andai kata dia nanti di akhirat kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kuku-kuku dari besi kemudian dia garuk-garuk mukanya sampai hancur, dia garuk-garuk dadanya sampai hancur. Tidakkah orang mengenal hal ini? Tidakkah orang ingat terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pasti terjadi bagi mereka yang melakukan ghibah terhadap saudaranya. Ketika kita telah melakukan ghibah kepada saudara, kita minta maaf kepadanya atau puji dia dengan pujian yang lain, kemudian tinggalkan ghibah tersebut. Karena ghibah ini adalah suatu yang sangat berbahaya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya adalah dosa yang besar. Wa fihi aidan anhu, dan juga dari hadis yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sering mengatakan sebuah doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini, yang dia Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena di sinilah letaknya keselamatan. Fakulna, maka mendengar itu para sahabat berkata, fakulna, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Sungguh kami beriman dengan apa yang engkau bawa, kata para sahabat mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Fahal takhafu alaina, apakah engkau takut kepada kami bahwasanya kami akan lari dari agamamu? Qala, na'am. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, aku takut akan kalian. Innal quluba baina isba'ini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha'. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha'. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita ini sekehendaknya. Maka hati-hati kita. Mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan selalu kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita. Allah balikkan hati kita menjadi hati yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'udzu billah. Dan ini adalah musibah yang sangat besar. Maka hendaknya kita selalu berdoa dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu dihitung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dihitung akhirnya, bukan awalnya. Bisa saja seseorang yang dia taat, dan pada akhirnya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iazu billah, habis amalnya dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan bisa saja seseorang yang pada awalnya dia ingkar, dan tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia petunjuk, dia bertaubat, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertahankanlah ketaatan ini sehingga kita meninggal dunia. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepatlah kembali. Bertobatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita terhadap kemaksiatan tersebut, karena hati kita berada di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan anhu, dan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, mali lam ara Mikaila dhahikan qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail itu ketawa sama sekali? Qala ma dhahika mundu khuliqatin nar. Malaikat Jibril mengatakan, malaikat Mikail itu tidak pernah ketawa dia semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Ini artinya neraka Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang main-main. Ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat Mikail saja dia tidak bisa lagi ketawa sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka tersebut. Neraka tersebut adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala panaskan dia selama 1000 tahun sehingga dia menjadi hitam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panaskan 1000 tahun dari yang warna hitam legam itu, Allah Subhanahu wa taala panaskan lagi selama 1000 tahun dia menjadi merah dengan panasnya neraka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panaskan kembali neraka tersebut selama 1000 tahun sehingga dia menjadi putih dengan panasnya. Maka itulah tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka yang selalu mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pasti. Bukan main-main neraka tersebut. Bagaimana kalau kita tersentuh api di dunia? Kita merasa sakit. Dan api di neraka, begitulah Allah Subhanahu wa taala memanaskannya. Bagaimana panasnya neraka tersebut? Maka hendaklah kita menahan diri kita ketika kita akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahanlah diri kita. Sesungguhnya di dalam hati seseorang itu, di dalam hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu itu, ada diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberi peringatan ketika dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah mungkin nanti kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan bagi dia? Kan tapi seseorang di dalam hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberi peringatan ketika dia ingin melakukan kemaksiatan tersebut, dan hatinya dia mengatakan, jangan kau melakukan itu. Akan tapi dia selalu melakukannya, kemudian dia terjatuh pada kemaksiatan tersebut. Maka inilah yang harus kita ingat. Ketika kita akan melakukan kemaksiatan, ingatlah, bukan bentuk kemaksiatannya yang kita takutkan, besar atau kecilnya, akan tapi kepada siapakah kita telah melakukan kemaksiatan tersebut. Kita melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan kedua orang tua kita dan menciptakan alam ini yang maha kuasa, dan kita adalah budaknya, kepadanya kita melakukan maksiat tersebut. Maka ini yang harus kita hati-hati dari ini. Wa fi sahih Muslim, yang terakhir, di dalam sahih Muslim, anhu dari Anas bin Malik juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini gambaran tentang neraka dan surga, gambaran tentang neraka dan surga, yang mana neraka dan surga ini, surga itu nikmatnya ada sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh tubuh kita, dan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Begitulah nikmatnya surga. Adapun gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah permisalan saja, pendekatan saja, dan hakikatnya tidak pernah terbayang oleh kita nikmatnya. Maka dengan mala ainun ru'at wala uzrun sami'at wala daqqa fi qalbil basar. Inilah surga tersebut. Dia adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya, belum pernah dilihat oleh seorang, dan pernah dirasakan, pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di atas di dalam ingatan kita. Dia lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula neraka. Azabnya azab yang pernah kita lihat di dunia ini itu hanya gambaran saja. Akan tetapi azab neraka itu lebih keras. Bagaimana kami katakan tadi, 3000 tahun Allah Subhanahu wa taala panaskan neraka tersebut. Dari hitam menjadi merah, menjadi putih dengan panasnya. Azab orang di dunia ini, orang disiksa di dunia ini ada gambaran saja, permisalan saja. Nah, tapi hakikatnya lebih dari itu, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik oleh pikiran kita. Orang tahu ketika dia masuk ke dalamnya. Maka bagaimana gambarannya surga dan neraka itu? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan pada hari kiamat kelak seseorang penduduk dunia yang dia paling nikmat kehidupannya di dunia, paling merasakan kenikmatan di dunia, tidak ada kenikmatan dunia melainkan dia rasakan. Kemudian dia adalah penduduk neraka. Fayusbagu finnari subghatan. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja. Satu celupan saja. Tsumma yuqalu lahu. Kemudian ditanyakan kepadanya, orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia ini, tidak ada kenikmatan dunia melainkan sudah dirasakannya. Dicelupkan dia satu kali, celupkan saja ke neraka tersebut. Fayuqalu lahu, ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu? Apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Pernahkah engkau merasakan kebaikan sedikit pun? Hal marra bika na'imun qattun? Apakah pernah engkau sebelumnya merasakan kenikmatan, kebaikan? Fayaqulu la wallahi rabb. Dia katakan, tidak, tidak, demi Allah, ya Allah, tidak pernah aku merasakan kebaikan. Seluruh kenikmatan yang dia lakukan, yang dia rasakan di dunia, seluruhnya hilang dengan satu kali celupan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Azabnya sangat berbeda. Satu kali celupan saja dia lupa seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, padahal dia adalah orang yang paling merasakan kenikmatan dunia. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seseorang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Tidak ada kesengsaraan dunia melainkan dia rasakan. Orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, akan tapi dia masuk surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala datangkan di akhirat kelak seorang yang paling sengsara kehidupannya di dunia, fayusbahu fil jannati sibghah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke dalam surga satu celupan saja. Sejenak dicelupkan Allah Subhanahu wa taala ke surga, kemudian dia dikeluarkan. Satu celupan saja Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattun? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit? Hal marra bika syiddatun qattun? Apakah pernah engkau merasakan kesusahan? Fayaqul la wallahi ya rab, demi Allah ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan. Begitu nikmatnya surga, sehingga lupa dia terhadap sengsaranya di dunia dahulu, lupa dia terhadap susahnya, pahitnya hidupnya, susahnya hidup di dunia selama bertahun-tahun, dia lupa dengan satu kali celupan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka beginilah gambaran surga dan beginilah gambaran neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengingat hadis ini ketika kita ingin keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup kita, menahan diri kita yang sedikit saja, menahan diri kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kesabaran kepada kita terhadap hal itu, ingatlah, nanti akan kita lupa di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersabar. Bersabar kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar sabar. Tahan diri kita ketika akan melakukan maksiatan. tahan diri kita terhadap ketika kita akan melakukan penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hari itu. Ingatlah hari tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarnya kita di dunia ini adalah sabar yang sebentar. Berapa tahun kita hidup? 100 tahun, 10 tahun, 100 tahun dan sebagainya. Hendaknya kita bersabar sehingga kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini, karena hadis yang setelahnya adalah hadis yang sangat panjang sekali. Hadisnya satu lembar lebih. Hadis yang setelahnya kita akan baca dan hadisnya nanti, yaitu hadis yang menggambarkan di situ detik-detik perpisahan seorang hamba dengan dunia ini. Detik-detik perpisahan seorang hamba dengan dunia ini. Bagaimana nanti seseorang ketika dia berpisah dengan dunia, ketika dia akan mati, ketika dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Setelah digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan ingatlah bahwasanya kita akan melaluinya. Semua kita pasti akan melalui apa yang disabarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan meleset. Dan telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis tersebut. Hadis yang sangat panjang sekali, menggambarkan perjalanan akhir dari kehidupan manusia ketika dia dicabut oleh malaikat maut, kemudian dibawa kepada sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada kuburnya, dan dia ditampakkan kepada nikmat atau azab, dan didatangi dia oleh malaikat di dalam kuburnya. Ini insyaallah pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah menunjukkan setengah lima. Kita cukupkan sekian bahasan kita pada pertemuan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada surga-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata ada pertanyaan. Yang dikata ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dikata kami bisa menjawabnya, kami akan jawab. Dikata kami tidak bisa menjawabnya, kami akan tangguhkan dan kita tanyakan kepada orang yang lebih ahli. Jadi dijelaskan bahwa kita sebagai misalnya pendakwah, ceramah atau dai memberikan ceramah dakwah kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak mengerjakan, jelas azabnya. Nah, sekarang bagaimana dengan keluarga kita sebagai apa namanya dai ceramah, tapi keluarga kita sendiri sebenarnya ada yang tidak mengikuti anak atau orang tidak sesuai yang dia kerjakan itu dengan yang kita ceramahkan kepada masyarakat. Bagaimana? Apakah sama juga hukumnya dengan yang tadi atau berbeda? Ya. Pertanyaan yang bagus sekali ini, masalah seorang dai dan juga keluarganya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ini terutamakan keluarga kita dahulu, jika kita mengajak kepada kebaikan. Ini harus kita perhatikan. Sebelum kita mengajak orang lain, ajaklah orang-orang terdekat kita dahulu kepada kebaikan tersebut. Karena tentunya setiap kita ingin nanti bersama-sama di akhirat kelak dengan keluarga kita di dalam kebaikan. Jangan sampai kita dalam kebaikan, keluarga kita dalam keburukan. Kita keluarga kita dalam kebaikan, kita dalam keburukan. Ini sesuatu yang tidak baik. Tentunya kita inginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam kebaikan bersama keluarga kita. Hanya saja masalah hidayah di sini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Di dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk tersebut. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyan mursyida, tidak ada engkau akan mendapati seorang pun yang dapat menunjukinya. Maka perintah untuk melakukan dakwah, menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu adalah diwajibkan bagi kita. Akan tetapi hati orang lain itu tidak ada kuasa bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna ma anta gamanta." Dalam surat apa? Surat Al-Ghasyiyah, apa? Lasta 'alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafa. Inna ma anta mudzakkir. Apa? Inna ma anta mudzakkir. Berilah peringatan, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Rasulullah, lasta 'alaihim bi musaytir. Semuanya engkau tidak ada kuasa terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus diperhatikan. Wajib bagi kita untuk memperingatkan keluarga kita, akan tetapi mereka mengikuti petunjuk tersebut atau tidak, tidak ada kuasa bagi kita. Ini sudah terlepas dari kekuasaan. Kekuasaan kita tidak sama terhadap hadis ini tadi. Ataupun yang diri kita, ini adalah kewajiban bagi kita, dan kita yang tahu terhadap hati kita. Maka kita berusaha, tapi hati orang lain tidak ada usaha, tidak ada kekuasaan bagi kita terhadap mereka. Kewajiban kita untuk menyampaikannya walaupun keluarga kita. Akan tapi mereka mengikuti ataupun tidak mengikuti, itu tidak dibebankan kepada kita. Nah, iya. La taziru wa ziratu wizra ukhra. Sungguhnya kita jangan memberikan dosa terhadap orang lain karena dosa orang yang lain. Artinya, ya, kita tidak memberi hukuman kepada seseorang atas dosa orang yang lain. Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga, di antara mereka yang tidak bisa mempunyai kuasa terhadap keluarganya. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dia tidak bisa berkuasa kepada keluarganya, kepada anaknya. Ya. Ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Rasulullah SAW tidak punya kuasa kepadanya. Dia sayang sekali. Ya. Sayang sekali kepada Rasulullah SAW. Dan juga Nabi Lut, istrinya. Dia tidak punya kuasa terhadapnya. Karena anaknya. Ya, karena petunjuk kepada orang itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kita bertanggung jawabkan adalah diri kita masing-masing. Akan tetapi kewajiban bagi kita untuk selagi dia masih hidup, keluarga kita itu masih hidup, istri kita, anak kita, paman kita, keluarga kita, selalu kita sampaikan kepada dia, selalu kita sampaikan kepada dia, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan petunjuk tersebut. Begitu. Ya. Kecuali kalau kita enggak menyampaikan, ya. Iya. Ya, ada anak yang bapak ibunya masih sedia. Iya. Dia terjadi karena anaknya protes. Kalau masalah hadis itu kita lihat lagi tentang kesahihannya. Iya, tentang kesahihannya. Iya, soal hadis ini harus kita teliti lagi kesahihannya. Hanya saja seseorang tersebut dia akan terkena dosa kewajiban karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memegang amanah yang telah diberikan kepada dia. Ya. Akan tetapi tentang hadis yang dia itu digantikan posisinya. Nah, ini harus kita lihat lagi kebenaran hadisnya. Sebab orang tidak akan berganti posisi begitu saja. Karena dia akan bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Dan ini juga bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Kalau kita membaca berita tentang ketika kita membaca berita itu begitu saja, tentunya tidak masuk kepada hal tersebut. Hanya saja yang harus kita perhatikan di sini adalah di antara nasihat orang-orang terdahulu, nasihat para ulama kita apa namanya, dan juga terdantara nasihat Rasulullah SAW bahwasanya kita tidak dibolehkan untuk melakukan hal yang sia-sia, hal yang sia-sia. Hendaknya seorang muslim dia itu memperhatikan setiap apa yang dia lakukan. Hendaknya dia selalu melakukan hal yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi dirinya ataupun bermanfaat bagi orang lain. Sekurang-kurangnya dia berzikir, sekurang-kurangnya dia berzikir atau dia membaca berita yang bermanfaat. Adapun yang tidak bermanfaat ketika dia lihat, sebaiknya walaupun dia tidak terjatuh kepada hal yang kita katakan tadi, sebaiknya dia tinggalkan. Min husnil islamin mar'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bentuk baiknya agama seseorang. Min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Makanya seorang muslim itu pada hakikatnya ketika mereka menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seorang muslim itu pasti dia bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan bagi orang yang sekitarnya. Karena inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, tidak mendatangkan guna baginya. Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, dia akan mengisinya, menggantinya dengan perkara-perkara yang sangat bermanfaat baginya, baik bermanfaat bagi orang lain dan membantu orang lain, menolong orang lain, habis itu bermuamalah dengan baik dengan orang lain, kemudian dia bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik, dan dia juga paling tidak dia perbaiki apa yang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Artinya dia isi dengan berzikir, dia isi dengan hal-hal yang baik lainnya, dia isi dengan kerja-kerja yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi rumah tangganya, membantu dan sebagainya. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Makanya walaupun dia tidak termasuk ke dalam ancaman tersebut, akan lebih utama bagi kita adalah sebagaimana yang diajar, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita meninggalkan hal-hal yang tentunya yang tidak membawakan manfaat bagi kita, baik manfaat bagi dunia kita ataupun manfaat bagi akhirat. Susah gitu ya, kemudian susah gitu. Kemudian itu dijadikan pembenaran oleh mereka untuk malas beribadah gitu. Allah udah gak sayang sama mereka, maka ada yang sampai tidak agama segala macam, karena apa namanya, agama Islam, agama itu udah gak ada gunanya kan. Jadi sekarang tuh hidup sekarang gitu, gimana caranya supaya gak susah gitu. Akhirnya sholat ditinggalin gitu. Itu gimana nasihat gitu. Maka hal yang seperti begini adalah suatu pandangan yang tidak tepat, pandangan yang tidak tepat, tidak benar. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan sebelumnya, Allahu inda dhanni 'abdi, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni 'abdi 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Falyazunnu 'abdi ma syaa, adalah hambaku berprasangka kepada aku. Maksudnya di sini adalah kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melakukan sebab-sebab kebaikan tersebut. Berprasangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup, melainkan kita juga melakukan usaha untuk kepada prasangka baik tersebut. Ini yang benar. Kemudian orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala lebih buruk lagi. Orang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala lebih buruk lagi. Maka sebenarnya pada hakikatnya kehidupan dunia ini andai kata kita memperhatikannya dengan baik, dengan benar, ini Rasulullah SAW katakan, akan tapi orang lupa terhadap nikmat, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Dia mengatakan nikmat itu adalah ketika dia sangat kenyang, dia bisa menikmati ini, bisa merasakan ini, bisa makan ini, bisa di sini, bisa di sini. Itu yang mereka anggap nikmat. Karena pada hakikatnya nikmat itu tidaklah demikian sebenarnya. Nikmat itu adalah nikmat di dalam hati kita ini, ketika kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, bersama ketaatan kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW katakan, ketika engkau sudah mendapatkan cukup untuk kehidupan kamu sehari-hari, Rasulullah SAW lupa lafaznya, kemudian engkau dalam keadaan sehat, kau dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang dari sesuatu apapun istilahnya, kau cukup dengan makanmu sehari itu, anta wa maliku dunia sawa, engkau dengan raja dunia itu sama saja, sama saja, sama saja, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya, sama kenyang ya. Jadi apa namanya, sebenarnya, sebenarnya kalau kita melihat ini di luar dari hadis, hanya saja kita melihat kepada kehidupan dunia ini, andai kata kita mau memperhatikannya dengan baik, sesungguhnya ukuran dari kehidupan dunia ini kita yang meletakkannya sendiri. Maka di sini kita harus hati-hati. Kenapa kami katakan demikian? Kita ambilkan contoh, ketika seseorang dia meletakkan ukuran yang tinggi kepada dirinya untuk dunianya. Lihat kepada seseorang yang dia sudah biasa naik mobil, kemana-mana naik mobil mewah. Ketika pada suatu hari dia berjalan kaki, apa yang dia rasakan? Dia merasa seakan orang membicarakan dia. Atau dia pada suatu hari dia cuma bisa naik motor, atau dia naik gojek dan sebagainya, dia seakan merasa orang membicarakan dia. Apa yang menjadikan dia mempunyai perasaan begitu? Apa yang dia telah lakukan? Patukan dirinya yang dilakukan, karena hatinya dia tidak isi dengan hal yang sebenarnya. Dan orang biasanya, misalnya seseorang yang dia biasa berjalan kaki, dia naik motor yang biasa saja. Kenapa? Karena itulah yang dia letakkan di dalam hatinya, kecintaannya dan ukuran yang di dalam hatinya, itulah yang dia letakkan. Maka ini yang kita katakan, sebenarnya kenikmatan yang sebenarnya itu adalah kenikmatan ketika hati kita ini kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jalankan dia, disitulah letaknya kenikmatan tersebut. Maka diibaratkan oleh para ulama, hati itu adalah sawah ladang akhirat, sawah ladang akhirat. Iman itu adalah kecambah yang kita tanam, kita tanam di dalam sawah ladang tersebut. Maka kemudian amal ketaatan kita itu adalah ibarat air yang mengalirinya, ibarat pupuk yang memupuk tumbuhan tersebut. Maka hati tempat sawah ladang ini pun dia harus baik. Ketika sebuah kecambah diletakkan di tanah yang gersang, yang keras, dia susah untuk tumbuh di situ. Begitulah. Maka iman ini pun adalah sebuah tampang yang bagus pula. Nah, kemudian tinggallah kita merawatnya dengan ketaatan tadi. Maka ketika itulah tumbuh di sana pohon yang kokoh, yang kuat dia, yang akarnya masuk ke dalam tanah, yang pucatnya menjulang ke langit, yang tidak bisa digoyang-goyang oleh angin, oleh apa, dia tidak bisa ditumbang. Ketika dia memang sudah ditanam dengan kokoh tadi. Akan tapi kalau dia itu ditanam di tempat yang gersang, tumbuhnya sedikit kena angin, tumbang. Dan kecambahnya adalah iman yang tidak baik, yang tidak pernah dipupuk dengan ketaatan kepada Allah. Dia lemah, dia kena angin patah, hancur. Seperti begitu gambaran yang telah ditetapkan oleh ulama. Kita aja dengan bau ini udah. Iya, begitu Pak, begitu. Maka ini yang harus kita tahu. Padahal hakikatnya masalah dunia ini tidaklah sesulit apa yang kita bayangkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala harus kita ingat tentang masalah rezeki kita, tentang masalah kenikmatan dunia yang kita rasakan ini. Ingatlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innan nafsa lan tamuta, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta tastakmila rizquhu, sampai Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezekinya. Siapapun dia, andai kata belum cukup rezekinya, dia tidak akan mati. Innan nafsa lan tamut hatta tastakmila rizquhu. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Maka setiap rezeki yang kita nikmati itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dicukupkan rezeki itu, kita akan mati. Selesai kehidupan dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fa'ajminu fit talaq. Maka perbaikilah cara kalian mencari rezeki tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Perbaiki cara mencari rezeki tersebut. Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifulan rezekinya sekian besar. Kita tinggal mencarinya dengan cara yang baik sebagaimana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selesai masalahnya. Tidak harus kita berangan-angan yang banyak. Sebenarnya angan-angan yang banyak terhadap dunia inilah yang telah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angan-angan yang panjang. Dia berangan-angan begini, berangan-angan begini, berangan-angan begini. Dia tidak tahu umurnya telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwasanya kehidupannya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian batasnya. Kan tetapi lihatlah seseorang, walaupun bagaimanapun dia mewujudkan angan-angannya di hadapan dunia ini, tidak akan habis angan-angannya tersebut. Karena angan-angan yang sangat banyak sekali terhadap dunia, tetapi dia lupa terhadap akhirat yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Lupa firman yang mana artinya adalah mereka tahu secara zahir tentang kehidupan dunia, wa hum bil akhirati hum ghafilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Adam tetapi mereka terhadap mereka akhirat mereka lalai. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu secara zahir tentang kehidupan dunia ini, tetapi mereka tentang akhirat mereka lalai. Padahal akhirat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian ya. Semua kita sampaikan kepada mereka hal ini, keyakinan kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka di sini yang harus kita ingat kepada saudara kita. Ingatkan terus, jangan bosan kita ingatkan. Cukup ya. Oh. Andai kata tidak ada yang ditanyakan lagi. Tentang terkait potong tangan tadi kan orang masyarakat kita kan dengarnya serem potong tangan. Kalau kita kan tangannya ini tangan gitu. Kemudian dikiranya kalau potong ya tangannya ini semua. Gitu. Kemudian batas pemotongan itu gimana? Kemudian kalau misalnya seorang itu mencuri, dia mencuri, ya katakanlah yang dicurinya itu sedapatnya dan ternyata memang lebih dari 3 dirham. Tapi pada kenyataannya orang ini memang sangat fakir gitu, dia miskin, dia ya benar-benar sulit gitu. Dan orang-orang sekitarnya pun mengetahui gitu, apakah tetap ditegakkan hukum itu? Jadi tentang masalah hukum potong tangan ini adalah hududullah. Ini yang pertama harus kita ketahui adalah ketetapan yang telah tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian praktiknya telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, yang mana ketika orang itu dipotong tangan, dipotong di sini. Pergelangan tangan. Misal pergelangan tangan. Ini yang dipotong. Kemudian tentang penerapan hukum potong tangan tadi, batas kadarnya adalah 3 dirham. 3 dirham itu senilai berapa? Kalau diuangkan kita itu mungkin berapa ratus ribu gitu. Tidak terlalu besar. Berapa ratus ribu? Perak kalau masalah 1 gram perak itu. Jadi berapa? Kalau 1 dirham kalau masalah 1 gram perak kalau masalah 25 ribu. 25 ribu, 1 dirham itu enggak salah berapa perak gitu. Karena lupa hitungannya. Tapi kalau dihitung itu enggak terlalu besar, 200 ribu itu berapa gitu. Itu nanti kita lihat lagi hitungannya, nanti tidak terlalu besar. Itulah hitungan 3 dirham itu berapa perak. Gitu. Seperti dinar juga berapa emas gitu hitungannya. Dan kemudian penerapannya tidaklah ketika orang mencuri dia langsung dipotong gitu saja, tidak. Maka ketika seseorang dia diketahui mencuri, itu yang dipotong tangannya adalah yang telah sampai kepada hakim dan dia telah jelas. Adapun ketika seseorang mencuri kemudian dia dimaafkan, dia apa, walaupun benar dia mencuri, tangannya tidak dipotong. Yang dipotong itu ketika telah sampai kepada hakim, maka ini tidak boleh lagi dirubah. Akan tetapi sebelum sampai kepada hakim, ini masih bisa dimusyawarahkan. Artinya ketika seseorang yang dicuri tadi dia memaafkan orang yang mencuri tadi, hukumannya tidak ditegakkan. Tidak ditegakkan. Akan tapi ketika telah sampai kepada hakim, dikatakan si fulan mencuri sekian, sudah tidak ada lagi di situ tawar menawar. Artinya sebelum sampai kepada hakim itu haknya adalah hak mereka, hak orang yang dicuri. Karena ketika telah sampai kepada hakim, bukan hak mereka lagi. Bukan haknya hakim, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau dia harus dipotong. Begitu cara penerapannya. Jadi tidak semua orang yang tahu-tahu mencuri dia dipotong langsung, tidak. Kemudian hukuman yang seperti ini, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kondisi kita, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap hukum yang tepat bagi kita. Sehingga andai kata kita lihat secara zahirnya presentasi di negara yang menerapkan hukum ini dengan negara yang tidak menerapkan hukum ini, sungguh hukum itu di sana lebih sedikit orang yang mencuri. Dilihat secara langsung bisa dilihat di internet kejahatan, kriminalitas dan sebagainya di negara, taruhlah misalnya di negara yang menerapkannya di antaranya adalah Saudi Arabia. Kejahatan di Saudi Arabia itu jauh sekali berbanding dengan negara-negara yang lainnya di dunia yang jauh, sangat jauh. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya sangat jauh sekali. Ada karena manusia tabiatnya juga melakukan keburukan. Akan tapi keburukan itu bisa ditekan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh sekali. Kalau kita membaca datanya, ribuan, jutaan, bahkan perbandingan sangat jauh sekali. Kalau kita lihat bahkan di negara yang adidaya sendiri seperti Amerika dan di Eropa sebagainya, hampir setiap hari orang mati di situ. Hampir setiap hari orang di situ diperkosa. Lebih dari berkali-kali dalam setiap harinya. Karena kata kita buka-buka data-data, misalnya pembunuhan terjadi di negara ini. Di internet sekarang sudah bisa kita akses semuanya. Bukan setiap hari itu berulang-ulang kali karena mereka menerapkan hukum manusia. Ada pun negara yang diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, ilmu yang semoga membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, yeah.